Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana di sore hari ini Allah memudahkan kita untuk kembali mempelajari tentang perkara akidah, tentang perkara yang menjadi hal yang terpenting dari ilmu agama yang kita harus mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam pembahasan mengenai Islam, di mana Islam yang merupakan tingkatan-tingkatan di dalam agama ini. Di dalam Islam manusia dibagi menjadi tiga tingkatan. Islam, iman, dan ihsan. Wa kullu martabatil laha arkan. Setiap tingkatan-tingkatan tersebut memiliki rukun-rukun. Yani huwa ma yaqumu alaihi syai'. Yang namanya rukun adalah yang akan tegak di atasnya sesuatu. Rukun-rukun Islam ada lima. Yang telah disebutkan dalam hadis Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Syahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, rukun pertama. Iqamis shalah, rukun kedua. Menegakkan salat. Ita'iz zakah, menunaikan zakat, rukun ketiga. Hajjil bait, dalam urutan hadis ini didahulukan haji ke Baitullah sebagai rukun keempat daripada saum Ramadan sebagai rukun yang kelima. Muncul pertanyaan, apakah apabila lima rukun ini telah dilakukan oleh seorang hamba Allah, maka dia adalah telah mencerminkan Islam seluruhnya? Atau sebaliknya, berarti orang kalau belum melakukan lima rukun ini, berarti orang tersebut belum sempurna Allah atau belum dikatakan sebagai seorang muslim. Kan ngatan nggih, jenengan urung haji ya urung Islam jenenge. Misalnya demikian. Ataukah demikian? Maka jawabannya tidak. Dinyatakan oleh Fadilatul Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, kata beliau, hadhil khamsu, lima perkara ini, laisat hiyal Islam kulluhu, bukanlah itu yang dimaksud dengan Islam seluruhnya. Nah, itu baru sebahagiannya saja. dan yang namanya rukun-rukun tersebut lakinaha arkanuhu, akan tetapi itu hanya sekedar rukun-rukunnya, wa mabanihi, dan bangunan-bangunan Islam, allati yaqumu 'alaiha, yang akan dibangun di atas Islam itu sendiri. Wa baghiyatul masyru'ati, dan syariat-syariat yang lainnya selain lima rukun ini, seperti misalnya berakhlak mulia, seperti misalnya orang tersebut jujur di dalam beribadah, di dalam bermuamalah, ataupun juga dari syariat-syariat yang lainnya, yaitu seorang laki-laki yang telah memiliki kemampuan diperintahkan untuk mencari pasangan hidup. Demikian pula kaum wanita untuk menjaga kehormatan-kehormatan mereka. Dan demikian pula syariat-syariat yang lainnya. Ini semua adalah mukammilat, penyempurna, wa mutammimat, dan juga yang menyempurnakan lihadihil arkan, rukun-rukun ini. Sehingga tidak boleh seorang merasa aman. Berarti kalau saya kalimat syahadat sudah, kalau saya sholat sudah setiap hari, zakat alhamdulillah karena berlebih jadi bisa mengeluarkan zakat, siam Ramadan alhamdulillah tidak pernah putus, haji lebih dari sekali sebagai misal, berarti saya sudah sempurna Islamnya. Jawabannya belum. Sebab kalau seorang menganggap demikian, dia akan dimanfaatkan syaitan. Ima menjadi orang yang sombong sehingga bangga dengan apa yang ada padanya, merendahkan orang lain. Ima orang tersebut merasa sempurna sehingga tidak menjaga lisannya. Disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis min ummati?" Tahukah kalian orang yang bangkrut dari kalangan umatku ini? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut dari kalangan umat ini? Maka para sahabat menjawab, "Man laisa lahu malun wala mata." Orang yang bangkrut, wahai Nabi, mereka adalah orang yang gulung tikar. Uangnya habis dan dagangannya ludes. Sudah enggak punya dagangan. Itu orang yang bangkrut. Maka Nabi mengatakan, bukan itu. Wa innamal muflisu fi ummati. Hanyalah orang yang dikatakan bangkrut dari kalangan umatku ini adalah man ya'ti yaumal qiyamah bisyamin wa salatin wa zakatin wa kadza wa kadza. Orang yang datang nanti pada hari kiamat ternyata didapatkan dalam catatan amalan dia dituliskan pahala puasa, dituliskan orang tersebut orang yang rajin salat, dituliskan orang yang mengeluarkan zakat, dan seterusnya dari kebaikan. Namun ternyata orang tersebut na'udzubillah wa syatama hadza wa daraba hadza wa zalama hadza. Setelah melakukan demikian merasa sempurna, merasa baik dan merasa aman. Sehingga tangannya menyakiti orang lain, sehingga dia mendzalimi orang lain, lisannya mencerca orang lain dan seterusnya. Padahal punya kebaikan. Maka akhirnya ukhidat min hasanatihi ala sayyiatihi. Diambilah pahala-pahala kebaikan tersebut untuk membayar kesalahan dan dosa-dosa dari kejelekan yang dia lakukan tadi. Hatta idza funiyat hasanatuh, sehingga tatkala telah habis kebaikan yang dia kumpulkan, ternyata masih belum selesai kedzaliman yang dia lakukan di dunia dulu. Akhirnya ukhidat sayiatihi, maka diambillah kejelekan orang yang dia sakiti, orang yang dia zalimi untuk ditambahkan pada kejelekan orang yang tadi membawa amalan yang bangkrut tadi. Inilah orang yang bangkrut. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah rukun-rukun Islam. Bukan maknanya kalau sudah melakukan lima-limanya sudah sempurna. Hanya saja itu merupakan rukun yang akan dibangun di atasnya syariat-syariat Islam yang lainnya. Artinya itu sebagai pokok-pokok syariat. Pokok-pokok syariat. Maka di sini, di antara pokok yang lima tadi, yang paling terpentingnya, yang paling harus diperhatikan, yang paling harus dijaga adalah pokok yang pertama. Yakni syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Karena ini merupakan pondasi. Karena inilah yang disebut kalimatul ikhlas. Kalimat ikhlas yang isi kandungannya adalah memurnikan peribadahan hanya kepada Allah dan memurnikan yang berhak diikuti hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dua kalimat ini merupakan kalimatul Islam yang mana orang yang mengucapkannya dahulunya dia non-muslim, dengan sebab mengucapkannya maka dia menjadi seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah." Faida fa'alu dhalika wa fi riwayatin faida qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allahi 'azza wa jal. Kata beliau, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Manusia sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jahiliyah. Diutus untuk menyeru mereka kepada Islam. Memerangi manusia kapan menjadi muslim sehingga mereka mau bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mau menunaikan sholat, mau menunaikan zakat, mengerjakan sholat, yaitu menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Kalau mereka melakukannya, dalam riwayat lain, kalau mereka telah mengucapkan syahadat, maka jadilah mereka muslim. Terjaga harta dan darahnya dari kami. Adapun dosa-dosanya yang dahulu, itu hisab perhitungannya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak lagi diungkit, oh dulu kamu begini, dulu kamu begitu. Para sahabat radhiyallahu anhum, sebelum masuknya Islam, mereka sebagiannya saling bermusuh-musuhan. Saling bunuh-membunuh. Namun ternyata ketika mereka masuk ke dalam Islam, jadilah mereka bersaudara. Diikat dengan persaudaraan Muslim. Sebagai seorang Muslim. Dan mereka berusaha untuk melakukan hak-hak daripada Islam tersebut. Lah yang paling terpentingnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena ini merupakan pokok segala urusan. Seorang baik sholatnya, seorang banyak zakatnya, seorang kuat puasanya, seorang berulang-ulang hajinya, namun ternyata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dia langgar, maka dihapus amalannya. Nah, dihapus amalannya. Di antara bentuk pelanggaran la ilaha illallah adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik yang merupakan pelanggaran la ilaha illallah ini bisa menjadikan menghapus seluruh amal kebaikan. Menghapus seluruh amal kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inni aghna syuraka anisyirki. Aku ini adalah zat yang maha kaya, tidak butuh terhadap persekutuan. Faman amila fa asyraka fihi ma'i ghairi barang siapa yang beramal kebaikan apapun yang ternyata dia melakukannya dipersekutukan Allah dengan sesuatu apapun tujuannya untuk selain Allah, atau dia itu menjadikan ini sebagai perbuatan syirik dan seterusnya, maka Allah katakan taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan amalan serta sekutunya. Tidak butuh. Allah tidak menerima. Dan di dalam ayat Allah menegaskan dalam surat Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, telah kami wahyukan kepadamu, yakni Muhammad, dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, berarti sama syariatnya, seluruh para nabi dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya agamanya Islam. Jadi Islam adalah agama nenek moyang kita, agamanya Nabi Adam. Jadi agama nenek moyang kita bukan Buddha, Hindu ataupun yang lainnya. Agama nenek moyang kita, siapa nenek moyang kita? Nabi Adam alaihi salam. Itu adalah Islam. Bukan selain Islam. Nah, yang mana Islam ini merupakan agama yang Allah wahyukan kepada engkau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para nabi sebelummu. Apa itu? La in asyrakta layahbatanna amaluk, kalau engkau berbuat syirik maka niscaya akan dihapus seluruh amal kebaikanmu. Akan dihapus seluruh amal kebaikanmu. Na'udzubillah. Puasanya yang banteng dihapus. Zakatnya yang melimpah dihapus. Sholatnya yang telah diakhiri dengan kecapean yang sangat ternyata dihapus. Hajinya yang berulang-ulang tidak diterima. Dengan sebab perbuatan syirik yang dia tidak bertaubat darinya sebelum matinya. Na'udzubillah. Nah, maka dari itu para ulama menjadikan la ilaha illallah ini sebagai poros dakwah mereka. Dan itu merupakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana seruan dakwah beliau dari awal ketika diutus sebagai rasul sampai dengan menjelang wafat beliau, maka yang diingat adalah bagaimana menjadikan manusia terselamatkan dari perbuatan syirik. Di awal dakwah beliau menyeru manusia dari kalangan khusus ataupun umum. Beliau menyatakan, ya ma'syarul Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian kaum Quraisy, secara umum dipanggil, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan berbahagia, kalian akan selamat. Namun ternyata yang diseru ini adalah orang-orang Arab yang tahu bahasa Arab. Seruan ucapan la ilaha illallah maksudnya kemana mereka paham. Kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti harus meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Nah, sesembahan-sesembahan selain Allah. Mereka orang-orang Quraisy, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dalam keadaan mereka berdoa meminta kepada Allah sebagai Tuhan mereka melalui patung-patung, melalui pohon-pohon yang diagungkan, melalui tempat-tempat yang dikeramatkan. Itu mereka. Dibikinlah alat, sebuah prasasti atau tugu yang di situ merupakan petilasan seorang soleh bernama Al-Lat yang dahulunya senang bersodakoh membagikan roti kepada jamaatul haj gratis. Seorang yang soleh. Diagungkanlah sebuah pohon yang disebut Uzza. Dikeramatkan. dibikin rumah-rumahan di atasnya yang mereka agungkan, mereka meminta kepada Allah melalui pohon tersebut. Belum lagi Ka'bah yang ketika itu dikelilingi dengan 360 berhala. Yang apabila mereka berdoa kepada Allah ketika tawaf, mereka akan mengelus, menyentuh berhala yang mereka akan jadikan sebagai perantara menyampaikan doanya. Ketika diseru, La ilaha illallah, mereka menjawab kepada Rasul. Yang Allah abadikan dalam surat Sad ayat yang 5. Ataj'alul alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah engkau wahai Muhammad akan menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini? Ada bentuk pohon, bentuk apa namanya? Tugu, prasasti, ada bentuk patung yang mereka mintai sebagai pemberi syafaat. Yang mereka mintai sebagai perantara doa mereka. Nah, kau jadikan satu saja langsung kepada Allah. Inna hadza la syai'un ujab, ini sesuatu yang aneh. Sesuatu yang aneh. Maka mereka ketika diterangkan yang demikian, mereka menjawab, bukankah Allah itu satu? Mereka menjawab, iya, mereka tahu. Kami ini tidaklah meminta kepada patung-patung ini, tidaklah meminta kepada pohon dan juga tempat-tempat keramat ini. Kami memintanya hanyalah kepada Allah. Memintanya hanya kepada Allah. Namun kenapa demikian? Allah terangkan tentang keadaan mereka dalam surat Az-Zumar ayat kedua. Alladzina attakhadhu min dunihi awliya'a. Dan orang-orang yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah sebagai penolong. Penolong-penolong mereka. Qalu, mereka mengatakan, ma na'buduhum, kami ini tidak beribadah kepada patung, tidak beribadah kepada pohon, tidak beribadah kepada tempat-tempat yang dikeramatkan tadi. Dalam rangka untuk kita meyakini dialah yang memberikan rezeki. Kami tidak demikian. Kami tidak menyembah mereka untuk meminta rezeki, untuk diberi anak, untuk diberikan jalan keluar, tidak. Mana abuduhum, kami tidak menyembah mereka kok. Illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Tujuan kami melainkan supaya mereka menyampaikan dan mendekatkan permintaan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, maka inilah syubhat orang-orang musyrik. Min awwalihim ila akhirihim sawa'un bisawa'in. Inilah alasan orang-orang musyrik yang mereka menjadikan perantara-perantara selain Allah dari awal sampai akhirnya adalah sawa'un bisawa'in, sama saja. Cuma kadang wadahnya berbeda, warnanya berbeda, bahasanya berbeda. Nah, namun inti daripada yang dimaui adalah sama. Nah, ini demikian. Kata para ulama, al-ibrah bihaqaiqil asya, yang kita hukumi hakikatnya, bukan menjadi namanya. Satu contoh, seandainya khomer, okay, sesuatu yang memabukkan niku haram napa mboten? Haram. Nah, kalau gitu saya ganti sajalah. Ini obat kuat. Ya. Memabukkan. Ya. Ini obat kuat. Nah. Jadi haram apa enggak? Haram. Tetap haram ya. Haram. Diganti minuman penyegar. Haram tetap loh. Kan yang haram kan misalnya KTI misalnya, yang haram itu KTI vodka dan seterusnya, misalnya demikian. Loh, ini kan minuman penyegar, obat kuat. Namun ternyata memabukkan. Ya, apapun engkau namakan silahkan, yang jelas hakikatnya adalah khamr tetap khamr. Nah, jadi mau dinamakan sabu-sabu, mau dinamakan bentuknya obat, pil ekstasi dan sebagainya, haram tetap haram, ya. Jadi yang diharamkan bukan namanya, namun hakikatnya. Nah, sekarang mereka menamakan, oh ini kan saya sekedar mencari perantara, ya. Oh ini kan saya supaya cepat kabul. Oh ini kan saya supaya mantap dalam memintanya. Oh ini supaya ini. Namanya apa? Namanya hakikatnya adalah perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang dilarang. Nah, warnanya dibikin beda. Hakikatnya apa? Sama. Nah, sehingga ini hati-hati. Sabu-sabu, pil ekstasi dibungkus dengan bungkus warna hitam. Tetap ekstasi bukan? Ekstasi. Dibungkus dengan kresek, ekstasi. Dibungkus dengan kain, ekstasi. Dibungkus dengan, tetap haram. Nah, namanya syirik mau dikemas kayak apapun, syirik ya tetap syirik. Ini demikian. Lah ini yang harus dipahami. Nah, karena akan muncul di sana orang-orang yang mereka akan menamakan perbuatan jahat dengan selain namanya. Dalam rangka untuk mengelabui manusia. Namun ahlus sunnah wal jamaah Allah selamatkan dengan keikhlasan niat dan kemurnian mengikuti sunnah Rasul. Sehingga mereka mengetahui apa yang bukan dari sunnah yang itu diadakan adalah tertolak. Nah, barakallahu fikum. Ini demikian. Maka di sini inilah perbuatan syirik yang merupakan pelanggaran terhadap la ilaha illallah. Kenapa kita bahas demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Karena la ilaha illallah ini tidaklah bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya kecuali dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Loh, apa la ilaha illallah ada syarat rukunnya, Pak? Jawabannya nggih mboten. Kula sedawane umur 70 taun niki urung tau krungu, ya. Ana wong nerakan la ilallah ana syarat rukun. Nek salat nggih wonten syarat rukune. La ilaha illallah apa ada syarat rukunnya? Jawabannya wonten. Ada. Naam. Ada. Kenapa kalau tidak diterapkan syarat rukunnya sekedar mengucapkan la ilaha illallah orang munafikin tidak akan masuk neraka. Okay. Orang munafik masuk neraka nopo masuk surga? Panggonane malah di paling dasar. Innal munafikina fitarkil asfali minan nar falan tajidalahum nasiro. Allah Ta'ala nerangkan tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik mereka tempatnya di kerak dasar daripada neraka. Neraka itu darokat. Yaitu terus ke bawah. Terus ke bawah. Terus ke bawah. Api kalau sudah di bambanya lebih panas atau sekedar di atasnya? Di bambanya itulah. Ini orang munafik di paling dasar daripada neraka. Barakallahu fikum na'udzubillah min dalik. Ini paling dasar dari neraka. Kok ngeri sekali ya? Walan tajidalahu nasiro. Dan Allah menegaskan kalian tidak akan pernah sesekalipun mendapatkan penolong bagi orang munafik yang sudah masuk kerak dasar neraka. Na'udzubillah. Padahal orang munafikin, Allah turunkan khusus ayat tentang mereka. Idza ja'al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Lihatlah. Orang-orang munafik Allah ceritakan dalam surat Al-Munafikun ayat pertama. Apabila datang kepadamu seorang munafik mengatakan, saya ashadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, syahadat apa mboten? Syahadat. Ya. Ngucapkan syahadat? Ya, ngucapkan syahadat. Namun kenapa kok masuk kerak dasar neraka? Ya karena dia melanggar syarat atau rukunnya. Ya. Ini. Sehingga mereka tidaklah bermanfaat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bagi mereka. Nah, kalau begitu, apa syarat dan rukunnya? Maka diterangkan oleh para ulama, rukun la ilaha illallah ini ada dua. yakni yang pertama an-nafyu dan yang kedua al-isbat. Yang pertama an-nafyu, yakni dalam ucapan la ilaha. Naam, la ilaha maknanya tidak ada sesembahan. Dibuang seluruh sesembahan. Naam, ini nafyu, dibuang sesembahan, satu rukun pertama. Rukun kedua dalam ucapan illallah, yani penetapan yang berhak diibadai hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadai. Maka barakallahu fikum, dua rukun ini adalah yang harus ada pada la ilaha illallah. Tidak boleh salah satunya saja. Sudahlah, saya tidak mau menyembah Allah, saya enggak nyembah patung, enggak nyembah, saya enggak nyembah apa-apa. Ini namanya orang tersebut tidak memenuhi rukun la ilaha illallah. Saya mau mengucapkan la ilaha illallah sajalah, namun tidak memenuhi rukun-rukunnya. Juga dia tidak mau meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah, maka ini tidak memenuhi rukunnya. La ilaha, dibuang seluruh sembahan selain Allah. Illallah, yang berhak diibadai hanyalah Allah. Diterangkan para ulama, fala ilaha illallah tashtamilu ala nafyi wal isbat. Maka la ilaha illallah mencakup harus ada padanya an-nafyu wal isbat, peniadaan sesembahan dan penetapan yang berhak diibadai hanyalah Allah. Wala budda fit tauhid minan nafyi wal isbat. Maka harus pada tauhid seseorang peniadaan dan juga penetapan. Seluruh sesembahan selain Allah dibuang. Yang berhak diibadai hanyalah Allah. La yakfil isbatu wahdah, tidak cukup sekedar penetapan saja. Bagaimana bentuk penetapan? Maka yang saya ibadai Allah. Ini penetapan. Sekedar penetapan, yang saya ibadai adalah Allah. Naam, tidak dikasih saja. Naam. Artinya seluruh yang diibadai adalah Allah. Yang diibadai adalah Allah. Berarti kalau orang ibadah kepada patung, ya Allah. Kalau orang ibadah kepada pohon, karena dia menetapkan yang diibadai adalah Allah. Naam, ini penetapan. Naam. Dan tidak boleh, ini tidak cukup. Wala yakfi. Naam, diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan, wala yakfi al-isbatu wahdahu, wala yakfi nafyu wahdah. Dan tidak boleh pula meniadakan saja. Tidak ada yang disembah. Tidak boleh disembah. Tidak boleh disembah. Naam. Tidak ada sesembahan. Sudahlah, hidupnya kita yang penting materi saja. Seperti orang-orang komunis. Naam. Maka yang seperti ini juga tidak boleh. Namun falabud, harus pada la ilaha illallah minan nafyi wal isbat. Harus ada padanya an-nafyu dan isbat. Peniadaan, sehingga tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah. Nah, ini sudah penetapan. Ditiadakan. Tidak ada sesembahan, nafyu, yang berhak diibadai kecuali Allah, penetapan. Nah, kalau seandainya mengartikan tidak ada sesembahan selain Allah, bagaimana? Maka diterangkan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, kata beliau, "Lau qulta la ma'budu illallah, tidak ada sesembahan selain Allah, maka ini atau tidak ada Tuhan selain Allah, hadza ghalatun kabirun, ini adalah kekeliruan yang sangat besar. Li'annal ma'budati kullaha takunu hiyallah, dikarenakan menjadikan seluruh yang diibadai adalah Allah. Tidak ada sesembahan selain Allah. Berarti semua yang disembah, ya apa enggak? Tidak ada sesembahan selain Allah. Berarti orang yang nyatanya dia nyembah patung, nyatanya dia nyembah pohon, dia nyembah batu-batu keramat, dia nyembah yang lainnya. Berarti itu Allah bagi dia. Ya apa enggak? Allah bagi dia kalau begitu. Namun kalau kita mengatakan, lakin idza qayyadtaha wa qulta bihaq, kalau engkau katakan dan kita ucapkan yang berhak, ya, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanyalah Allah, maka yang seperti ini kata beliau, intafat al-ma'budati kulliha, intafat al-ma'budatu kulluha illallah subhanahu wa ta'ala, maka hilanglah segala sesuatu yang diibadai kecuali hanya Allah. Ya, ini tadi. Jadi seandainya mengartikan tidak ada sesembahan yang berhak, yang sesembahan yang diibadai kecuali Allah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada sembahan yang disembah kecuali Allah, maka ini keliru. Dari si mana kelirunya? Karena orang Buddha nyembah patung, ya. Selain seperti itu juga, artinya orang-orang yang nyembah seperti ini, mungkin di sana ada orang yang nyembah pohon, nyembah selainnya. Maka dengan demikian, itulah Allah bagi mereka. Itulah Allah bagi mereka. Ya, lawang disembah kok. Kalau ditanya, kok nyembah kepada Allah? Lah ini Allah. Karena tidak ada sesembahan selain Allah. Lah ini sesembahan saya. Berarti dia Allah bagi dia. Iya, dia Allah bagi dia. Nah, paham di sini? Sehingga tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanyalah Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadai. Berarti kalau engkau nyembah patung, itu bukan Allah. Itu adalah sesembahan. Nah, Tuhan-Tuhan kalian. Nah, sebagai makna tidak ada Tuhan selain Allah. Lah inna Tuhan-Tuhan mereka banyak. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Lo ada Tuhan api. Ada Tuhan kegelapan. Berarti itu Allah ya. Karena tidak ada Tuhan. Nah itulah Allahnya mereka. Ya. Namun kalau kita mengatakan tidak ada sesembahan yang berhak diibadai. Qaid yang berhak ini yang harus diterapkan. Ya. Maka di sini itulah menjadi makna la ilaha illallah. Fala buddha antakula la ilaha illallah. Wala buddha minal jam'i bainan nafyi wal isbat hatta yatahaqqaqa tauhid wa yantafi syirka. Naam, wa yantafi syirku. Kata beliau, maka harus engkau menggabungkan antara pembuangan, peniadaan sesembahan dan juga penetapan peribadan yang hak hanyalah untuk Allah. Maka dengan demikian terwujudlah tauhid yang murni. Dan bersihlah perbuatan syirik. Nah, bukti yang demikian, maka ditafsirkan makna ini, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, dan tafsir yang bisa menafsirkan makna yang tadi, dengan gamblang adalah firman Allah Ta'ala. Nah, tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, yang beliau mengucapkan kepada kaumnya, wa idz qala ibrahimu liqaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin faj'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Naam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, Islam merupakan agamanya para nabi. beliau mengatakan ketika melihat kaumnya beribadah kepada apa? Kepada patung. Juga mereka beribadah kepada Allah. Nah, maka Nabi Ibrahim mengatakan, innani baraun, aku berlepas diri, mimma ta'budun, dari apa yang kalian ibadai. Kalian ibadah kepada Allah, kalian ibadah kepada patung, kalian ibadah kepada semuanya. Nah, illalladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali kepada Allah yang menciptakanku. Inilah sesembahan satu-satunya yang berhak dibadai. Nah, yang memiliki sifat pencipta, pemelihara, menghidupkan, mematikan, dan mengatur alam ini. Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu sayahdin. Maka sesungguhnya Allah akan memberikan hidayah kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Maka Allah jadikan kalimat tauhid tadi. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak dibadai kecuali Allah. Berlepas diri dari seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah. Menetapkan yang berhak dibadai hanyalah Allah. Maka ini dijadikan sebagai kalimat baqiyah, kalimat yang kekal. Fi aqibihi, pada keturunan di belakang Nabi Ibrahim. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali kepada la ilaha illallah. Dalam ayat ini, di dalam ayat ini, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-26 dan 27 serta 28, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang tafsir la ilaha illallah. Tatkala orang-orang di zaman Nabi Ibrahim beribadah kepada sesembahan yang banyak. Juga mereka beribadah kepada Allah, Nabi Ibrahim menyatakan, aku berlepas diri dari semuanya kecuali Allah yang kalian sembah pula. Artinya, tidak mengingkari sesembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang diingkari karena kalian mencampur adukan. Beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Sehingga kalian dihukumi sebagai orang yang keluar dari la ilaha illallah. Nah, di sini barakallahu fikum. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tauhid yang semacam ini merupakan fitrah manusia. Yang Allah tancapkan di dalam sanubari mereka. Tauhid yang semacam ini menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadai. Ini adalah fitrah manusia. Sehingga seandainya di sana manusia, diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam akidah al-Islamiyah, nama akidatu tauhid, beliau menyatakan al-fitrah, yang namanya fitrah manusia, idza turikat, kalau dibiarkan dia hidup di hutan bersama binatang dan seterusnya, mungkin demikian, tidak mengenal bagaimana syirik, tidak dikotori dengan pemahaman-pemahaman yang mengajak ibadah kepada selain Allah, maka kata beliau, kanat mukirrotan bitauhid, adalah dia itu menetapkan yang namanya tauhid. Menetapkan yang namanya tauhid. Dan barakallahu fikum, tidak akan dia itu menyimpang dari tauhid. Sehingga kalau orang yang mati tidak terkena dakwahnya para rasul, kosong dari dakwah para rasul, mereka disebut ashabul fatrah, orang yang masih dalam fatrah. Nah, sehingga bagaimana diuji nanti? Diuji di akhirat. Nah, diuji di akhirat. Kalau dia taat pada perintah Allah, maka dia akan masuk jannah. Kalau tidak, maka dia akan masuk neraka. Nah, walaupun mungkin tidak sholat, walaupun mungkin, ya karena tidak sampai dakwah kepada mereka. Nah, namun yang berbahaya adalah orang-orang yang telah sampai seruan ajakan dari para rasul dan para pengikut rasul, mereka menolak. Dan yang paling berbahaya adalah menolak la ilaha illallah. Ini barakallahu fikum tentang la ilaha illallah. Bagaimana syarat dan rukunnya? Nah, ini baru rukunnya saja. Rukunnya ada dua, yakni meniadakan dan menetapkan. Syaratnya ada tujuh. Syaratnya ada tujuh. Yang pertama ilmu yang meniadakan kebodohan. Yang kedua adalah yakin yang meniadakan keragu-raguan. Yang ketiga ikhlas murni yang meniadakan perbuatan syirik. Yang keempat adalah sidq jujur yang meniadakan sifat kadzib dusta. Yang kelima yakni al-mahabbah cinta yang meniadakan sifat benci. Yang keenam adalah al-inqiyad tunduk yang meniadakan sifat at-tamarrud, menolak atau rod sini, yaitu tunduk, yaitu meniadakan sifat durhaka. Dan yang ketujuh adalah sifat ataupun syarat yang ketujuh al-qabul, menerima konsekuensi apa yang ditunjukkan la ilaha illallah yang meniadakan sifat rod, menolak. Enam, tujuh syarat la ilaha illallah. Ditambahkan oleh para ulama syarat yang kedelapan, yakni al-kufru bima yu'badu min dunillah. Kufur menjauhi bersih dari segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Nah, ini syarat la ilaha illallah ada delapan. Nah, ada adalah delapan. Tadi tujuh. Waqad jumiat fi baitaini al-atiyataini. Nah, ini dan dua ini. Artinya di sini ilmun yakinun wa khlasun wa ikhlasun wa sidku kama mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha wa zida saminu hal kufrani kufranu minka bima siwal ilahi minal awsani qad ulliha. Yaitu syaratnya ilmu, yakin, ikhlas, jujur bersama adanya rasa cinta dan ketundukan serta menerima terhadap la ilaha illallah. Dan ditambah yang kedelapannya kufur, ingkarnya engkau terhadap segala sesuatu selain Allah dari kalangan berhala-berhala dan sesembahan yang disembah oleh manusia. Nah, maka di sini inilah tujuh syarat dan disempurnakan menjadi delapan yang merupakan syarat la ilaha illallah. Harus dipenuhi, kalau hilang salah satunya maka terancam tidak bermanfaat la ilaha illallahnya. Ini yang kita ambil di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas tambahan waktunya. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memaafkan segala kekeliruan dan kesalahan kita dan menunjukkan kepada kita untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang hak ini sebelum maut menjemput kita. Amin. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.